Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-waqfu. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-891. Qala al-musannif rahimahullah fil waqfi ta'nits al-ismi haju'il illam yakun bisakinin sahha usil. وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس تما. Pada waqaf, ketika waqaf, maka ta'nisnya isim ha ju'il diganti dengan ha. Ya, ta'nis pada isim ketika diwaqafkan bacaan padanya maka diganti dengan ha. Ya, dengan ha. In lam yakun bisakinin sahha usil, apabila ta'nits itu tidak disambung dengan huruf yang sukun dan sahih. Ya. Apabila ta'nits itu tidak disambung dengan huruf yang sukun dan sahih. Yakun isimnya adalah ta'u ta'nits, khabarnya adalah jumlah usil. Dan al-jar wal majrur bisakin muta'alliq dengan bi usil. Sahha jumlah ini sifat dari sakin. Wa qalla dha fi jam'i tashihin wa ma dhaha wa ghairu dhaini bil aksin tama. Dan ini sedikit, yakni menjadikan ta ha pada jam'i tashih, pada jamak muannats salim. Jadi mewaqafkan ta pada jamak muannats salim dengan ha itu sedikit. Wa ma dhaha, dan juga apa yang menyerupai jamak muannats salim, yang mulhaq dengan jamak muannats salim. Ya. Yang mulhaq dengan jamak muannats salim, ada yang ia menunjukkan kepada sesuatu yang muta'addid seperti ulat. Ya, dia menunjukkan kepada sesuatu yang muta'addid fil hal, di waktu sekarang. Ada juga yang ia menunjukkan kepada sesuatu yang muta'addid berbilang, ya, fil asal, pada asal penggunaannya, seperti arafat. Ini maksud mufrad arafah, cuma asalnya adalah untuk muta'addid. Atau fi takdir, pada takdiran saja ia menunjukkan muta'addid seperti hayhat. Wa ghairu dhaini bil aksin tama, dan selain dua ini, ya, selain jamak tashih dan yang yubahihi dan mulhaqnya, ya, disandarkan, ya, bil aksi intama, disandarkan kepada lawannya, yakni maksudnya lebih banyak mewakafkan mewakafkannya dengan hak, ya, dan sedikit di situ, ya, taknya selamat, ya. Sebaliknya tadi, sebaliknya kalau pada jamak tashih, ya, sedikit taknya ketika diwakafkan diganti dengan hak, ya, pada selain dua ini, pada selain jamak tashih dan juga yang yubahihi, itu disandarkan hukum lawannya, yaitu lebih banyak mewaqafkan badannya dengan ha dan sedikit di situ selamat taknya, ya. Sama saja apakah ia mufrad seperti muslimah. Muslimah kan bukan jamu tashih, bukan pula yubahihi, diwaqafkan dengan ha muslimah. Atau dia jamak bentuknya, jamak taksir, seperti ghilmah, juga dengan ha, jamak dari ghulam. Ya, semoga bisa difahami. Kemudian kita baca syarahnya. Idza waqifa 'ala ma fihi ta'u tanith, fa in kana fi'lan waqifa 'alaihi bit ta'. Apabila diwaqafkan pada kalimat yang padanya ada ta' ta'nits, maka apabila kalimat itu adalah fi'il, maka diwaqafkan padanya dengan ta'. Ini seperti yang disyaratkan oleh ucapan an-nazim tak ta'nitsi al-ismi. Berarti pada fi'il diwaqafkan dengan ta'. Contoh hindun qamat. Tidak boleh dikatakan qamah. Hindun qamat diwaqafkan dengan ta'. Wa in kana isman fa in kana mufradan fala yakhlu imma an yakuna ma qablaha sakinan sahihan aw la. Adapun kalau tak ta'nitsnya ada pada isim, maka apabila isimnya adalah isim mufrad, maka tidak lepas dari yang pertama, imma an yakuna ma qablaha sakinan sahihan, ya, sebelumnya adalah huruf yang sukun dan sahih, atau yang kedua tidak, ya. Kalau pada isim, ta'anitsnya dirinci. Ya, dirinci. Imma sebelumnya adalah huruf yang sukun dan sahih, imma tidak demikian. Fa in kana ma qablaha sakinan sahihan wuqif 'alaihi bitta. Adapun apabila sebelum ta ini adalah huruf yang sukun dan sahih, maka wuqif 'alaihi bitta, diwaqafkan padanya dengan ta. Contoh bint, ukht. Ya, ja'at bint. Ya. Ja'at bintun dibaca ja'at bint. Ja'at ukhtun dibaca ja'at ukht. Diwaqafkan pada ta. Ya, kenapa? Karena di situ ta-nya masuk pada isim, kemudian sebelumnya adalah huruf yang ya sukun dan sahih, yaitu apa? Nun ya pada bint dan kha pada ukht. Wa in kana ghair dhalik, kalau sebelum ta-nya tidak seperti itu. Tidak seperti itu berarti apa? Sebelumnya ya adalah mutaharrik atau huruf illah gitu. Fa wa in kana ghair dhalik, apabila tidak seperti itu, wuqif 'alaihi bil ha, maka diwaqafkan padanya dengan ha. Fatimah, ini isim mufrad. Ya, lihat sebelumnya harokatnya apa? Berharokat atau sukun berharokat. Maka dibaca atau diwaqafkan padanya dengan ha, Fatimah. Ya, mufrad sebelumnya berharokat. Hamzah juga demikian. Mufrad sebelumnya berharokat. Fatah juga demikian. Ya, mufrad sebelumnya adalah apa? Huruf illah. Fatah. Ya. Nah itu. Kalau pada mufrad. Ya. Dilihat sebelum taknya. Kalau sebelum taknya adalah huruf yang sukun dan sahih, maka diwaqafkan pada tak. Kalau sebelum taknya tidak seperti itu, ya ini ketika sebelum taknya adalah huruf yang mutaharrik atau yang sukun, maka diwaqafkan pada ha, dengan ha. Kemudian pada jamak. Tadi yang pertama pada fi'il jelas, kemudian pada isim mufrad jelas. Wa in kana jam'an aw syibhih, adapun kalau taknya ada pada jamak dan semisal jamak. Ya, semisal jamak dalam hal i'rabnya. Wuqif 'alaihi bitta, maka diwaqafkan padanya dengan ta. Contoh hindat. Ja'at hindat. Ya, hayhat. Ya, hayhat. Wa qallal waqfu 'ala al-mufrad bitta, dan sedikit waqaf ya pada mufrad dengan ta. Ya, sedikit waqaf pada mufrad dengan ta. Ya, Fatimat. Fatimat itu sedikit. Ya, Fatimah sesuai dengan kada yang lewat itu lebih banyak, ataupun Fatimat itu sedikit. Wa 'ala jam'i tashih wa syibhi bil ha, dan juga sedikit waqaf pada jamak tashih. Ya, dan yang serupa dengan jam'i tashih dengan ha sedikit. Hindah. Ya, haiha itu sedikit. Kemudian bait selanjutnya 893. Waqif biha sakti 'ala al-fi'l al-mu'all bi hadzi akhirin ka'ati man sa'al wa laysa hatman fi siwa ma ka'aw kaya'i kaya'i majzuman fara'i ma ra'aw. Waqafkanlah dengan ha sakta pada fi'il yang mu'al bi hadzi akhirin, di i'lal dengan membuang akhirnya. I'lal di antaranya dengan membuang huruf, ada juga yang dengan mengubah huruf, nanti ada mungkin di pembahasan akhir. Ka'ati man sa'al, seperti a'ti man sa'al, pada a'ti man sa'al. Ya. A'ti. Ya. Wa laysa hatman fi siwa ma ka'au kaya'i. Dan tidaklah mewaqafkan dengan hak sakta itu harus, tidaklah mesti mewaqafkan dengan hak sakta pada selain yang semisal ka'. Pada selain yang semisal a'i gitu. Fi siwa ma ka'i, ya. Tidaklah mesti mewaqafkan dengan sakta pada selain apa yang seperti i wa'a ya'i i. Ya, yang dia adalah fil amr dari wa'a ya'i i, di atas satu huruf, au ka ya'i atau seperti ya'i pada dua huruf. Majzuman, dalam keadaan majzuman, dijazmkan. Ya, faru'i ma ra'au, maka jagalah apa yang mereka jaga. Perhatikanlah apa yang mereka perhatikan. Ini Al-Arab. Wa yajuzul waqfu biha bi'ai sakti ala kulli fi'lin hudhifa akhiruh. Boleh untuk mewakafkan dengan hak sakta pada setiap fi'il yang dibuang akhirnya. Boleh mewakafkan dengan hak sakta pada setiap fi'il yang akhirnya dibuang, huruf akhirnya dibuang. Lil jazmi, apakah dibuangnya huruf akhir ini untuk karena jazm? Ya, masukkan huruf yang menjazmkan. Awil waqfi, ataupun karena waqaf. Di dalam catatan kaki disebutkan di situ maknanya. Wa arada bil waqfi fi kalamihi al-bina fi fi'li amr. Karena bentukan fil amr. Ya. Walakinnahu lam yujalli bi ibaratin surihah. Hanya saja asyarih tidak menjelaskannya dengan ungkapan yang jelas. Kaqaulika fi lam yu'ti, seperti ucapanmu pada lam yu'ti. Ketika diwaqafkan maka dikatakan lam yu'ti. Ya, lam yu'ti. Fi a'ti wa fi a'ti a'ti. Kemudian pada a'ti fil amr a'ti. Ya, lam yu'ti contoh yang majzum. Kemudian pada fil amr contohnya a'ti. Wa la yalzamu dhalika illa idza kana al fi'lu alladhi hudhifa akhiruhu qad baqiya ala harfin wahid. Dan mewaqafkan di atas hasakta itu tidak harus, tidak mesti, kecuali idza kana al-fi'lu alladhi hudhifa akhiruhu qad baqiya 'ala harfin wahidin, kecuali apabila fi'il yang huruf akhirnya dibuang itu qad baqiya, telah tersisa satu huruf. Setelah dibuang akhirnya tersisa satu huruf, maka wajib ketika diwaqafkan untuk menambahkan hasakta dan mewaqafkan padanya. Aw 'ala harfaini ahaduhuma zaidun, atau setelah dibuang satu huruf, ya, huruf akhirnya tersisa dua huruf, salah satunya adalah huruf tambahan. Maka ini kata beliau, ya, an-nazim dan juga syarih, penambahan hak sakta pada akhirnya adalah wajib. Fal awwalu ka qaulika, maka yang pertama contohnya adalah ucapanmu qi, ya, ai qi, yang pertama tadi ketika dibuang akhirnya tersisa satu huruf ai wa ayai ai qi wa qayaqi yaqi, ya. Maka dikatakan ketika waqaf padanya ai, ya, qi, atau pada wafa ya fi fi fi, ya. Wa tsani ka qaulika, dan yang kedua contohnya ucapanmu pada lam ya'i, ya, wa ya'i lam ya'i fa qayaqi lam lam yaqi lam ya'i wa lam yaqi, ya, wala tanih juga wana, ya, dari wana yani, ya, wala taniya fi dzikri, jangan wala taftur, ya, la tab'uf. Di situ ada catatan kaki yang bermanfaat nomor satu. Qad radda Ibn Hisham ma dzakarahu an-nazim wa tabi'ahu 'alaihi syarih huna min annahu yajibu lihaqu ha isakti fil waqfi 'ala nahwi lam ya'i wa lam yaqi, wa radda dhalika bi ijma'i al-qurra'i 'ala 'adami dhikri al-ha'i fil waqfi 'ala qawlihi ta'ala wa lam aku wa qawli subhanahu wa man taqi, wal qira'atu ma'a kawniha sunnatun muttaba'atun la tukhalifu al-'arabiyyata ولا تأتي على وجه يمتنع عربية يمتنع عربية. Ibn Hisham telah membantah apa yang telah disebutkan oleh An-Nazim dan juga diikuti oleh Asy-Syarih di sini, yaitu bahwasanya wajib menyertakan hasakta fil waqfi ketika mewaqafkan pada semisal contoh lam ya'i wa lam yaqi, yaitu yang ketika diambil huruf akhirnya tersisa dua huruf. Yang dikatakan oleh An-Nazim wajib ditambahkan hak ketika waqaf padanya, juga kata Asy-Syarih. Wa radda dzalika bi ijma'il qurra, dan beliau membantahnya dengan kesepakatannya para qurra. Ya. Ala adami dzikril ha'i, di mana mereka tidak menyebutkan ha fil waqfi, pada waqaf, pada ucapan Allah Subhanahu wa taala wa lam aku. Aku fi'il. Dibuang akhirnya, dijazmkan oleh lam. Ya. Ketika diwaqafkan tidak ditambahkan di situ apa ha. Juga dalam contoh wa man taqi. Ya. Wa man taqo. Ya. Wa lam ak. Bukan wa lam taqi. Wa lam aku. Dan qira'ah. Persamaan. Qira'ah adalah sunnah yang sifatnya diikuti. Ia pun tidak menyelisihi kaidah Arabiyah. Ya. Dan qira'ah tidak datang di atas sisi yang terlarang. Ya, dalam lughah semuanya dibenarkan ya secara lughah. Kemudian bait berikutnya 895. Wa ma fi al-istifhami in jurat hudif alifuha wa ulihal ha wa ulihal ha in taqif wa laysa hatman fi siwa man khafadha bismin ka qawlika qtida'a maqtada. Dan ma pada istifhamiyah, ma pada istifham ya, khusus bahasanya ma istifhamiyah, luar dengannya ma mausulah, ma masdariyah, ya ma syartiyah dan yang lainnya. Ma pada istifham in jurat hudis, apabila ia dijarkan maka harus dibuang. Apanya? Alifuha, alifnya. Ma istifhamiyah, apabila dijarkan maka alifnya mesti dibuang. Wa aulihal ha in taqif, dan ikutilah setelahnya dengan ha, ha saktah. In taqif, apabila engkau wakafkan bacaan. Ya, ma istifhamiyah, apabila dijarkan maka wajib dibuang alifnya, dan ikutilah setelahnya dengan ha apabila engkau wakafkan. Walaisa hatman fi siwa man khafadha. Ya. Dan membuang alif itu tidak mesti, tidak harus pada selain man khafadha bismin. Pada selain apa yang in khafadha bismin, ia dikhafadkan dengan isim. Berarti ma yang dia dikhafadkan dengan isim mesti untuk dibuang apa? Alifnya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, iqtiba'a maqtaba. Iqtiba'a maqtaba. Di situ iqtiba'a maqtaba. Ma istifhamiyah. Iqtiba'a maf'ul mutlaq. Didahulukan dia. Kenapa? Karena dia diidhafahkan kepada kalimat yang memiliki hak. Hak as-sadarah. Itu ma istifhamiyah. Iqtiba'a maqtaba. Ya. Tuntutan apa yang ia tuntut. Ya. Maka pada contoh ini ma ataupun alif pada ma wajib dibuang. Kenapa? Karena ma di situ dijarkan oleh isim. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Kita baca syarahnya. Idza dakhala ala mal istifhamiyati jarun wajaba hadzu alifha. Apabila masuk pada ma istifhamiyah pengejar, pengejar amilun jarun, amil yang mengejarkan, wajib hadzul hadzu alifiha, maka wajib untuk membuang alif dari ma. Sebutkan dalam catatan kaki nomor 4. Wal hadzu li tafriqi bainaha wa bainal mausulah wasyartiyah wal masdariyah. Dan pembuangan alif tersebut tujuannya adalah untuk membedakan antara ma istifhamiyah dengan ma mausulah syartiyah masdariyah. Ketiga ma ini tidak dihapus alifnya. Tidak dibuang alifnya. Contoh, amma tas'alu. Juga tadi amma yatasalun. Tentang apa kau bertanya? Bima ji'ta. Kau datang membawa apa? Bima ji'ta. Dengan apa engkau datang? Wal waqtida'a maqtada Zaidun. Contoh, waqtida'a iqtida'a maqtada Zaid. Ya, tuntutan apa yang dituntut oleh Zaid? Wa idza waqifa 'alaiha ba'da dukhul al-jari. Apabila diwaqafkan pada ma, ya, ba'da dukhul al-jari, setelah ia dimasuki oleh pengejar. Fa imma an yakuna al-jaru laha harfan aw isman, maka ada kalanya pengejarnya adalah huruf ataupun isim. Fa in kana harfan jaza ilhaquha isakti, adapun kalau yang mengejarkannya adalah huruf, ya, maka boleh untuk menyertakan hasaktah. Ya, tentunya tadi setelah di buang alifnya. Contoh ammah. Ammah. Fima. Ya. Fima. Wa in kana isman wajib ilhaq wa. Adapun kalau yang mengejarkannya adalah isim, maka wajib untuk disertakan bersamanya hak saktah. Ya. Alasannya apa? Ketika yang mengejarkan mak tadi adalah huruf, boleh sifatnya untuk menyertakan hak sakta padanya atau meninggalkannya. Sedangkan ketika yang mengejarkannya isim itu adalah wajib disertakan bersama mak tadi yang dibuang alifnya hak. Li'annahu in kana isman abqaha 'ala harfin wahidin. Amma in kana al-jaru harfan ittasala biha falam ta'ud 'ala harfin wahid. Ya. Karena apabila yang mengejarkannya adalah isim, abqaha 'ala harfin wahid, maka ia akan menjadikan mak tadi ada di atas satu huruf saja, sendirian dia. Ya, kalau enggak ada haknya, yaktaba mak. Ya. Nah, itu tidak bagus. Amma idza kana al-jaru harfan, adapun apabila yang mengejarkannya adalah huruf, maka ittasala biha, huruf tadi akan bersambung dengan mak. Falam ta'ud 'ala harfin wahid, sehingga mak tadi tidak kembali dalam keadaan sendirian. Tidak di atas huruf yang sendirian sifatnya, tapi bergandengan dengan huruf jar. Itu alasannya. Sifami ya, wa ma fil sifami in jurat hudif. Ma pada sifami ya, apabila dijarkan wajib dibuang atau dibuang. Ya, dibuang alifnya. Dibuang alifnya. Ya, atau wajib dibuang ya. Wajib dibuang alifnya tadi. Wa ulihal ha in taqif. Itu pembahasan yang pertama. Jadi ma istifhamnya apabila dijarkan ya, maka wajib dibuang alifnya. Kemudian hukum yang kedua, ikutilah ma tadi yang dibuang alifnya dengan hak saktah apabila engkau mewakufkan padanya. Ya, kalau ini ada rinciannya. Ada yang wajib, ada yang boleh, yaitu mengiringi, mengikutkan mak tadi dengan hak setelah dibuang alifnya. Katanya walaisa hatman fi siwa man khafadha, tidak harus, tidak mesti menyertakan hak saktah pada selain apa yang ia dikhafadkan dengan isim. Adapun kalau dia dikhafadkan dengan isim, maka wajib akhirnya ditambahkan hak saktah. Alasannya tadi. Difahami dari ucapan beliau, wa ma fil istifhami in jurrat, ma istifhamnya kalau dijarkan, mafhumnya adalah annal marfu'ah wal mansubah la tuhdzaf, bahwasanya ma yang dirafa'kan dan dinasabkan tidak dibuang alifuha, la tuhdzafu alifuha fi ghairi daruratin, pada selain yang darurah. Adapun kalau darurah ya mungkin dibuang, bisa dibuang. Darurah syi'riyah. Ya. Contoh ucapan penyair. Alama taqulun na'iyatu alamah. Ya. Alama taqulun na'iyatu alamah. Ala fanduba ahlan nada wal karamah. Ya. Alama taqulun na'iyatu alamah. Ala fanduba ahlan nada wal karamah. Di situ syahidnya alama. Alama taqulu an-na'iyat alama. Alama. Ya. Tidak ada yang mengajarkannya. Ya. Alama. Juga yang kedua alama. Dan di situ al-musannif rahimahullah tidak menyebutkan ya, syarat bolehnya atau syarat pembuangan alif dari ma. Disebutkan alal muradi. Yaitu kata beliau, alla turakab ma'adha. Syarat bolehnya dibuang atau syarat dibuangnya alif dari ma adalah agar ma tidak ditarkib bersama za. Fa'in rukibat ma'ah lam tuhdhaf. Adapun kalau maknya diterkib dengan za, maka tidak boleh dibuang alifnya. Lam tuhdaf al alif. Contoh ala madza talumunani. Ala madza talumunani. Ala masukkan ala. Ada za-nya maka tidak dibuang alifnya. Kata al-Muradi waqad asyara ilaihi fi tafsil, dan beliau telah mengisyaratkan hal ini di dalam kitab yang lain yang lebih luas, At-Tafsil. Ya. Kemudian ayat berikutnya 897, wa wasla bil ha'i ajiz bi kulli ma hurrika tahrika bina'in lazima wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima syadza fil mudam istuhsina. Menyambung ha ini, ya, menyambung ha ini, ha apa? Fakta. Ajiz, bolehkanlah. Di kulli ma, pada setiap apa yang hurrika, diharokati, tahrika bina'i, dengan harokat bina' yang lazim. Ya, dengan harokat bina' yang lazim. Menyambung, ya, wasla maful bih muqaddam dari ajiz. Bolehkanlah menyambung ha ini dengan setiap, ya, kalimat yang diharokati dengan harokat bina' yang bina'nya lazim. Ya, tidak berubah-ubah. Wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima syadz. Adapun menyambung ha dengan kalimat yang, ya, dengan selain harokat bina, ya, udima syadz. Ya, dengan selain harokat bina yang lazim, maka itu syadz. Saya ulangi, menyambung, ya, menyambung ha ta'nis, ha saktah dengan selain harokat bina yang lazim, udima sama dengan lazim, itu syadz, ya, syadz. Fil mudamis tuhsina, adapun pada yang harokatnya adalah harokat bina yang lazim, ustuhsina, dianggap bagus untuk ditambahkan, disertakan pada akhirnya hak saktah. Kita baca syarahnya. يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب. Boleh waqaf dengan hak saktah pada setiap, ya, pada setiap yang berharokat dengan harokat bina yang lazim, harokat bina yang lazim, ya, dan itu terjadinya pada setiap isim, ya, yang mabni di atas lain sukun, seperti domir-domir, seperti isim-isim istifham, dan yang semisalnya. Ya. Saya ulangi, boleh waqaf dengan hak sakta pada setiap yang berharokat dengan harokat bina yang lazim. Ya, dengan harokat bina yang lazimah. Dan itu terjadinya pada setiap isim yang mabni di atas lain sukun. Ya. Seperti pada domir-domir, isim-isim istifham, dan yang semisalnya. Contoh dalam ayat Al-Quran, ya laytani lam uta kitabiyah. Ya laytani lam uta kitabiyah. Disertakan di situ bersama dhamir ya yang dia mabni di atas fathah, ha saktah. Dan seterusnya, ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya layta ahlan, ya layta kanatil. Eh, bukan itu, ya. Contoh yang lain, wa ma adraka ma hiya, hiya, kan? Mabni di atas fathah, dhamir dia. Maka disertakan boleh padanya hak sakta. La tushbihu harokat i'rab. Yang mana? Ya, harokat bina lazimah ini tidak menyerupai harokat i'rab. Ya. Kaqaulika fi kaifa. Seperti contoh ucapanmu pada kalimat kaifa. Dikatakan kaifa. Ya. Kaifa. Lihat, ada juga di catatan kaki nomor 3. Wa fil mushafi wa ma adraka ma hiya halaka anni sultaniyah. Sultaniyah. Kemudian wa la yuqafu biha ala ma harakatuhu i'rabiyah. Dan tidak boleh diwaqafkan dengan hak sakta di atas kalimat yang harokatnya harokat i'rab. Tidak boleh. ja'a Zaidun, tidak boleh dikatakan ja'a Zaidu. Ya. Wala 'alama harakatuhu mushbihatun lil harakati al-i'rabiyyah, tidak boleh pula waqaf pada kalimat yang harakatnya menyerupai harakat i'rab. Menyerupai harakat i'rab. Ya. Seperti ka harakati al-fi'l madhi, ka harakati al-fi'l al-madhi, seperti harakatnya fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi mabni li fathah, menyerupai harakat i'rab. Tidak boleh juga kata bah misalkan. Wala 'alama harakatuhu al-bina'iyyatu ghairu lazimah, tidak boleh di atas kalimat yang, tidak boleh pula menyertakan ha pada kalimat yang harakat binanya tidak lazim, berubah-ubah kata mabni kata mu'rab. Contoh qablu, ba'du. Ya. Wal munada al-mufradu dan juga munada mufrad. Contoh ya Zaid. Dia mabni kalau menjadi munada. Pada selain itu dia mu'rab. Wa ya rajulu. Kemudian juga ismula allati li nafsi al-jinsi. Ya. Isimla allati li nafsi al-jinsi. La rajula. Ya. Wa syadza wasluha bima harakatuhu al-bina'iyyah ghairu lazimah. Syad menyambung sakta dengan apa yang harokat binanya tidak lazim, itu syad. Seperti dengan qablu, dengan ba'du. Kaqaulihim fi min alu. Seperti ucapan mereka orang Arab, min alu. Ya. Min alu, dikatakan oleh mereka min alu. Ya, syad ini sifatnya dihafalkan, dirigaskan. Ya, catatan yang nomor 4 ditambahkan syaitnya wa dzalika kama fi qauli rajiz, itu seperti ucapannya rajiz ya ruba yaumin liya la udallalu armadu min tahtu wa adha min alu. Alu sudah lewat ya, qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu wa dun wal jihatu aiban wa alu, itu alu isim bermakna di atas ya, min alu dari atas. Wastuhsina ilhaquha bima harakatuhu daimatan lazimatan. Ya. Daimatun lazimatun. Wastuhsina ilhaquha, dan dianggap bagus menyertakan hak sakta dengan apa yang harakatuhu, harakatnya daimah lazimah. Ya, harakatnya apa? Daimah lazimah. Tetap dan lazim. Nah, itu yang dimaukan oleh ucapan beliau fil mudami ustuhsina. Dan ucapan beliau di sini fil mudami ustuhsina, bukan pengulangan ya. Bukan pengulangan dari yang sebelumnya wa waslu zilha ajiz li kulli ma hurika tahrika bina'in lazima, bukan takrar. Tapi tambahan faedah, yaitu bahwasanya menyertakan hasaktah ya pada setiap isim yang berharokat dengan harokat bina lazim itu bagus. Ya, lebih bagus, dianggap bagus. Kalaupun meninggalkannya ya boleh. Satu lagi kita ambil 899 wa rubbama u'tiya lafdhul wasli ma lil waqfi nasran wa fasha muntazima. Wa rubbama u'tiya lafdhul wasli, terkadang diberikan lafaz wasal ma lil waqfi, hukum yang tetap pada waqaf. Terkadang diberikan pada lafaz yang dibaca wasol hukum yang ditetapkan untuk waqaf. Nasran pada nasr. Wafasha muntazima, dan menyebar. Ya, muntazima hal. Ya, dari fa'il fasha, menyebar, dalam keadaan menyebar ya. Ya. Penggunaan tersebut dalam bentuk nazam-nazam, syair-syair banyak. Qad yu'ta al-wasl hukm al-waqf, kadang diberikan pada wasl hukum waqaf. Hukum waqaf sudah lewat kan, sukun apalagi taubif ya, ha sakta sudah lewat itu. Wa dzalika katsirun fi an-nazmi qalilun fi an-nasr, hal itu banyak pada nazm-nazm. Nah itu wa fasha muntazima ya, i'ta lafz al-wasl ma lil-waqf itu fasha muntazima, dalam keadaan bentuknya nadhm banyak. Wa qalilun fi an-nasr, sedikit pada nasr. kalam yang selain nazm, selain syair, kalam biasa bebas. Wa minhu fi an-nasr, fi an-nasr qawluhu ta'ala, dan di antara contohnya dalam an-nasr ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yatasannah wanzur. Ya. Lam yatasannah wanzur. Di situ lam yatasannah wanzur. Dikasih hak sakta. Juga di dalam contoh ayat yang lain, fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra. Ya, dibacanya disambung di situ, cuma dikasih hukum waqaf. Fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra. Dalam contoh ayat ini, ya, Hamzah dan Al-Kisai membacanya tanpa saktah. Ya. Ketika diwasalkan maka Hamzah dan Kisai membacanya tanpa Hamzah. Ya, fabihudahu muqtadiqul. Adapun selainnya dari qira'ah sab'ah menetapkan hak saktahnya ketika wasal. Fabihudahu muqtadiqul. Ya. Ala niyati al-waqfi. Jadi membacanya menyambung tapi niatannya waqaf. Maka diberikan di situ hukum waqaf. Ya. Wa min an-nazmi, dan di antara contoh yang bentuknya nazm ucapan penyair dalam Al-Bahar Ar-Rajaz. Mithlul hariqi wafaqal qasabba. Ya. Aslinya wafaqal qasaba. Ya. Di situ ditad'if akhirnya. Fa du'afal ba ditad'if. Ini kan tabrif, salah satu tariqah apa? Menghentikan bacaan pada akhir kalimat. Salah satu tariqah waqaf. Ya. Faba'afal ba', maka penyair mentabrif ba'nya. Wahia mausulah. Padahal dia ba'nya disambung dengan huruf itlaq. Alif itlaq. Ya. Tidak diwaqafkan pada ba' padahal. Tapi ditabrif. Mitlul hariqi wafaqal qasubba. Cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.